sila. Sudah dengan berbagai cara agar tak terlewatkan hari yang indah. Banyak hal yang telah kita lewati di setiap sesungguhnya tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Oh, sesungguhnya tumbuh di setiap saat dan mengerti makna cinta yang abadi. Kan ku jaga cinta ini. Oh, kita dipertemukan oleh cinta. Sesungguhnya tumbuh di sana.